Doa ketika bersin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan bagi yang mendengarkan membaca. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Lalu orang yang bersin membalas dengan doa, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjuki dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.